Sepiro gede nitris namu kanggo aku pas awa edewe wis jarang ketemu merko ato paramu gawe kangen ning atiku muko sliramu bison joko atimu. Yo mong kowe sing tak berjuang ing ati tekan selawase.